Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan daripada kitab Lum'atul Intiqad. Berkata Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, beliau berkata, "Fahadha wa ma asbahahu mimma sahha sanaduhu." Ini hadis yang ini dan semisalnya yang sahih sanadnya, wa udjilat ruwatu dan diterima perawinya. Ini tentang sifat-sifat Allah yang kemarin tentang ad-dhahik, Allah tertawa, Allah ridho, Allah benci, Allah takjub. Nah, hadis-hadis yang semisal ini dan yang lainnya, ya, nu'minu bihi, kami mengimaninya. Ini hadis-hadis yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah, kami mengimaninya. Wala narudduhu, kami tidak menolaknya. Wala najhaduhu, tidak mengingkarinya. Wala nata'awwaluhu bita'wilin yukhalifu dhohirah, tidak pula mentakwil dengan takwil yang menyelisihi dhohir dalil. Wala nusyabbihu, tidak pula menyerupakannya dengan sifatil makhlukin, dengan sifat-sifat makhluk. Nah, jadi makna dari perkataan Ibnu Qudamah di sini bahwa kami beriman dan meyakini, ya, tentang dalil-dalil yang menyebutkan atau membahas tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ahlus sunnah mengimani dalil-dalil tersebut, menetapkan dengan tanpa menolaknya, tanpa mengingkarinya, tanpa mentakwil dengan takwil yang menyelisihi zahir, ya, dan tidak pula menyerupakan dengan sifat makhluk. Ya. Misal tertawa, jangan samakan tertawanya Allah dengan tertawanya makhluk. Allah maha sempurna, Allah maha agung, maka sifatnya pun sempurna, berbeda dengan sifat makhluk. Kemudian wala bisimatil muhdisin, tidak pula dengan, ya, sifat-sifat muhdisin, hal-hal yang baru, ya, yakni makhluk maksudnya. Wa na'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala la syabihalah, kami mengetahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada suatu apapun yang serupa dengannya. Wa la nadhir, tidak ada pula tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir, tidak ada suatu apapun yang serupa dengannya. Dialah zat yang maha mendengar, lagi maha melihat. Ya, ini yang harus kita pegang, dalil ini. Bahwa segala sesuatu, sifat Allah, tidak ada yang serupa dengannya. Kita sudah bahas beberapa sifat, di antaranya wajah. Allah punya wajah yang hakiki, tapi jangan diyakini wajah Allah sama dengan makhluk. Kedua tangan, ya, kita yakin Allah punya kedua tangan, tangannya hakiki, tetapi tidak sama dengan tangannya makhluk. Allah datang, tetapi datangnya Allah tidak sama dengan datangnya makhluk. Allah ridho, ya, Allah mencintai, Allah dicintai, Allah marah, Allah benci, tapi jangan itu semua disamakan dengan sifatnya makhluk. Nah, Allah maha mendengar, Allah maha melihat, tapi jangan samakan pendengaran Allah sama dengan pendengaran makhluk. Penglihatan Allah sama dengan penglihatan makhluk. Maka disebutkan di dalam ayat, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada suatu apapun yang serupa dengan Allah, dialah zat yang maha mendengar, lagi maha melihat. Hikmah ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala tutup ayat ini, akhiri ayat ini, dengan namanya As-Sami' Al-Basir, ya, maha mendengar, lagi maha melihat. Ada hikmah yang besar, ada hikmah yang sangat besar di dalam penutupan Allah dengan namanya As-Sami' Al-Basir. Maknanya adalah agar membedakan antara pendengaran Allah dengan pendengaran makhluk, penglihatan Allah dengan penglihatan makhluk. Ya. Jadi tidak ada suatu apapun yang serupa dengan Allah. Dialah zat yang maha mendengar, lagi maha melihat. Ya. Kenapa disebut As-Sami Al-Basir? Bukan Al-Ali Al-Azim, yang maha agung, yang maha tinggi. Tetapi As-Sami al-Basir, yang maha mendengar lagi maha melihat. Karena makhluk mensifati sifat mendengar dan mensifati sifat melihat. Maka tujuannya adalah berkaitan dengan ayat yang sebelumnya atau rangkaian ayatnya. Tidak ada suatu apapun yang serupa. Contoh pendengaran dan penglihatan. Ya, pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran makhluk. Penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan makhluk. Nah, ya. Kenapa tidak diakhiri dengan ayat yang maha tinggi lagi maha agung? Karena makhluk tidak menyerupai karena makhluk tidak mensifati sifat tinggi, tidak mensifati sifat agung. Maka tidak ada hikmah kalau seandainya ayat itu ditutup dengan yang maha tinggi, yang lagi maha agung. Karena makhluk tidak mensifati sifat tinggi dan sifat agung. Tetapi ditutup dengan sifat As-Sami al-Basir, maha mendengar lagi maha melihat. Karena makhluk pun mempunyai sifat mendengar, sifat melihat. Maka laisa kamitslihi, tidak ada suatu apapun yang serupa. Pendengarannya tidak sama dengan penglihatan makhluk. Penglihatannya tidak sama dengan penglihatan makhluk. Nah, kalau pendengaran makhluk terbatas, ya. Barakallahu fiik. Mungkin yang di depan mendengar, yang di belakang tidak bisa mendengar, ya. Terbatas. Makhluk hanya mendengar apa yang zahir. Adapun Allah mendengar yang zahir dan yang batin. Makhluk hanya mendengar dan memahami bahasa yang dia fahami, tetapi Allah mendengar semua bahasa. Kalau kita makhluk mendengar, faham dengan bahasa Indonesia, karena memang bahasa kita, dengan bahasa Arab, yang karena kita fahami bahasa Arab. Tapi dengan bahasa yang lain enggak faham. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, di antara makna As-Sami, mendengar dan juga memahami semua bahasa yang ada pada makhluk. Maka berdoa dengan apapun, dengan bahasa apapun, ya, meminta kepada Allah dengan bahasa apapun diperbolehkan, karena Allah maha mendengar, memahami segala bahasa. Al-Basir, maha melihat. Kalau kita hanya melihat yang di depan kita saja, yang terdekat saja, tetapi Allah mendengar, Allah melihat yang jauh, yang dekat, yang di depan, yang di belakang, yang telah lalu dan yang akan datang. Ya, Allah maha sempurna, maka sifatnya pun semuanya sempurna. Adapun makhluk semuanya serba kekurangan, serba terbatas, ya, maka tidak boleh kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Qala wa kullu ma tukhayyala fi dhihni aw khatara bil bal fa innallaha ta'ala bi khilafi. Dan segala sesuatu yang kita khayalkan di pikiran kita, di hati kita, yang kita bayangkan tentang Allah di dalam hati kita, pikiran kita, Allah Subhanahu wa taala bi khilafi, berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Nah, jadi akal kita tidak akan pernah sampai bisa membayangkan tentang keagungan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan Allah, surganya saja, nerakanya saja kita tidak bisa membayangkan. Maka disebutkan U'iddat lil muttaqin, disediakan untuk orang-orang yang beriman, ma la ainun ra'at, apa-apa yang belum pernah dilihat oleh mata. Wala udhunun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga. Wala khatara 'ala qalbil bashar, tidak pernah terbetik di dalam hati manusia. Iya. Jadi Allah persiapkan untuk orang-orang yang beriman surga yang belum pernah dilihat oleh mata. Mungkin sebagian kita pernah melihat gambar, ya, di internet atau di mana. Wah, indah sekali, pemandangannya luar biasa indah. Ini surga seperti ini mungkin. Nah, maka ketahuilah bahwa surga tidak sama. Ya, surga lebih indah daripada apa yang kita lihat. Belum pernah dilihat oleh mata. Ya. Atau mungkin kita pernah dengar cerita ada orang baru jalan-jalan dari kota yang penuh dengan taman yang indah, air terjun, pemandangan yang luar biasa. Dia ceritakan begini dan begitu. Maka surga tidak sama dengan apa yang mereka perdengarkan. Tidak pernah terdengar oleh telinga. Bahkan seandainya kita menghayalkan dengan keindahan yang luar biasa, surga tidak sama seperti yang kita bayangkan. Meskipun kita menghayalkan keindahan surga dengan seindah-indahnya, tidak akan pernah sama. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fik. Wa min dzalika, dan di antara ayat itu, ya, di antara ayat yang berkaitan dengan Allah adalah firman-Nya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Ar-Rahman, Zat yang Maha Pengasih, beristiwa di atas 'ars. Surah Thaha ayat 5. Ya, surah Thaha ayat 5. Naam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sifat al-istiwa ini adalah sifat diantara yang ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu sifat yang ke-13, al-istiwa'u 'alal 'arsy. Bahwa Allah mempunyai sifat beristiwa di atas arsy. Nah. Kata istiwa mempunyai makna, beberapa makna di dalam bahasa Arab. Ya. Kenapa sih harus dipakai bahasa Arab? Karena Al-Qur'an turun dengan bahasa Arab. Rasul berkata dengan bahasa Arab, maka kita pun memahaminya dengan apa? Pemahaman bahasa Arab. Qala wal istiwa'u yati 'alal ma'ani. Istiwa itu mempunyai beberapa makna. Ini penting. Yang pertama bimana ulu, tinggi. Jadi istiwa maknanya tinggi. Allah beristiwa di atas arsy. Maknanya Allah tinggi di atas arsy. Yang kedua, irtifa. Maknanya pun sama, meninggi. Ya, tinggi atau meninggi. Maka Allah meninggi di atas arsy. Allah di atas seluruh makhluk. Kemudian makna yang ketiga, sa'ud. Maknanya yang paling atas. Sa'ud maknanya yang paling atas. Makanya debu itu dinamakan sa'id. Debu itu namanya sa'id karena dia ada di bagian paling atas daripada bumi. Kalau tanah kan yang di bawah. Kalau sa'id debu di atas. Maka kata Allah, fa in lam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Kalau kalian tidak mendapatkan air, fatayammamu sa'idan thayyiba. Maka bersucilah, bertayamumlah dengan sa'id, dengan debu yang ada di debu-debu yang suci. Jadi kata sa'id, debu dikatakan sa'id karena memang di paling atas daripada bumi, ya, daripada tanah. Allah Subhanahu wa taala makna irid istiwanya sa'ud di bagian paling tinggi. Yang tidak ada lagi sesuatu yang lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa taala, puncak tertingginya. Juga makna yang lain wastaqarra, artinya tetap. Allah tetap. Nah, di atas ketinggian. Barakallahu fiik. Jadi dari mana istiwa enggak ada yang maknanya duduk. Ya, seperti yang dituduhkan oleh orang-orang musyabbihah, oleh orang-orang Asy'ariyah kepada Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah memahami bahwa istiwa Allah maknanya duduk. Siapa yang mengatakan demikian? Kami tidak pernah memahami makna istiwa dengan kata duduk. Ya. Duduk itu hanya bagi makhluk. Ya. Sementara Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan makhluk. Ya. Raja duduk di atas kursi singgasana. Raja manusia butuh dengan makhluk. Allah Maha berkuasa tidak butuh dengan suatu apapun, dengan makhluknya. Ya. Jadi makna istiwa jangan dipahami dengan duduk. Termasuk kata bersemayam, ya. Ini kenapa orang-orang mereka menuduh kita bahwa kita mengatakan Allah duduk? Karena makna bersemayam dalam bahasa Indonesia itu bisa dimaknai bersemayam seperti apa? Seperti raja. Kadang kita katakan jenazah telah disemayamkan, ya kan? Semayam. Ya. Jadi barakallahu fikum, kata semayam ini dihindari. Ya, kata semayam ini dihindari. Kenapa? Karena dalam bahasa Indonesia makna semayam bisa disamakan dengan keadaan makhluk, disamakan dengan sifat makhluk. Barakallahu fikum. Maka maknanya istiwa, istiwa jelas tinggi, meninggi, di atas, paling atas, kan gitu. Nah. Barakallahu fikum. Qala istiwa'ullah 'alal 'arsy min sifatihi tsabitah lahu bil kitab wa sunnah wa ijma'is salaf. Sifat istiwanya Allah di atas 'arsy itu di antara sifat-sifat Allah yang ditetapkan dengan Al-Qur'an, As-Sunnah dan ijma' para salaf. Baik. Sifat istiwanya Allah itu sifat yang ditetapkan dengan dalil Quran, Sunnah dan ijma' salaf. Insya Allah kita akan bahas perbedaan antara sifat istiwa dengan sifat al-ulu. Ya, ada persamaan, ada perbedaan. Ya, maknanya sama, persamaannya sama-sama tinggi. Tapi ada perbedaannya antara istiwa dengan al-ulu. Nah. Taib. Sifat istiwa ditetapkan dengan dalil Quran. Di antaranya firman Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Ar-Rahman, zat yang Maha Pengasih, beristiwa di atas ars, yakni tinggi di atas ars. Surah Thaha ayat 5. Wa dzakara istiwa'ahu 'ala 'arsyihi fi sab'ati mawadi'a minal Quran. Allah sebutkan tentang istiwanya di atas ars pada 7 tempat di dalam Al-Qur'an. Ya. Jadi di dalam Al-Qur'an ada 7 tempat yang menjelaskan tentang istiwa. Ya. Semuanya lafadznya sumastawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas 'arsy. Hanya di surat Thaha yang bunyi Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Ya, di ayat-ayat di surat-surat yang lain lafadznya sumastawa 'alal 'arsy. Kemudian beristiwa di atas 'arsy. Allah beristiwa di atas 'arsy. Tapi di surat Thaha ayat 5 ini disebutkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Nah, redaksinya berbeda dengan 6 ayat yang ada di surat yang lain. Ini dalil dari Quran. Ada 7 ayat di dalam 7 surat yang berbeda. Adapun dalil sunnah, yaitu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha lamma qadal khalqa, sesungguhnya Allah ketika menetapkan takdir atau qada bagi makhluk, kataba indahu fawqa arsyih, menetapkannya di sisinya dan dia di atas arsy. Allah mengatakan, mengatakan inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmatku yang mendahului atau mengalahkan kemurkaanku. Hadis rawahu Al-Bukhari. Nah, jadi ketika Allah menetapkan takdir makhluk, Allah pun kemudian mengatakan rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Maka siapapun yang masa lalunya pernah berbuat dosa, sebesar apapun dosanya, ya jangan putus asa dari rahmat Allah. Karena rahmat Allah itu luas. Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni semua dosa. Nah, apabila hamba tersebut sungguh-sungguh dalam taubatnya. Ya. Barakallahu fikum. Taib. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.